mereka memuji. Karena itulah menjadi tanaman bersemi. Ha ha ha ha. Masa belakang hari mendatangkan rezeki. Pun juga ke sawah, tak mengenal susah. Mengharapkan hasil suburnya tanah, berkahnya Tuhan Allah. Atas langit mereka memuji, karena itulah menjadi tanaman Tuhan Allah.